Tuh, coba berdiri, berdiri, berdiri. Coba kenalin dulu nama antum siapa? Tinggal di mana? Tafatur Rahman dari Depok. Rumah Tafsir Ar-Rahman. 23 cabang, bahkan ada yang di Medan. Oh, subhanallah.